Baik, saudara, aktor idolanya Jawa Timur, aktor kondang bertalenta. Saya yakin Anda semuanya sudah kagak sabar, kepingin memberikan nuansa indah bagi gue community. Ada Ramayana, juga ada Arjuna Syuting. Siapa dia kalau bukan Protein New Palapa. Hatimu pilih